disebut hadis, jumlah perawinya lebih sedikit. Ya. Adapun jenis yang kedua adalah ulu sifatin. Naqra. Al-qismu tsani ulu sifatin, yaitu ketinggian dilihat dari atau ketinggian sifatnya. Wadhalika bi ayyakuna rijalu as-sanadi asbata fil hifzi wal adalati min as-sanadil akhar. Yang demikian itu bahwasanya ya, yaitu ketinggian sifat ulu sifatin, yang demikian itu terjadi ketika rijalus sanad, para perawi yang ada di dalam sanad, asbata, lebih asbat, yaitu lebih kuat, pada fil hifzi wal adalah, pada hafalan dan adalahnya, dibandingkan minas sanadil akhir, dibandingkan sanad yang lain. Jadi ada satu hadis misalnya diriwayatkan dari dua jalan. Jalan yang pertama, para perawinya lebih kuat dibandingkan jalan yang kedua. Maka jalan yang pertama tadi disebut isnad yang ali, yang tinggi. Karena lebih kuat para perawinya. Adapun para perawinya yang lebih lemah, yaitu pada sanad yang kedua, disebut nazil. Misaluhu, contohnya. Disebutkan contohnya di sini. Jadi sekedar melihat atau membaca definisi ulu sifah ini, kira-kira yang disebutkan oleh muallif di manzumah, wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzaka alladzi qad nazala. Ini nazim Al-Baiquni rahimahullah fokus ke mana? Ke jenis yang pertama atau kedua? Siapa yang bisa menyebutkan jawaban? Kira-kira di situ, di bait yang disebutkan oleh muallif, wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzaka alladzi qad nazala. Ini yang disebutkan, ini jenis yang pertama atau yang kedua, ulu adat atau ulu sifat. Abu Ubay, yang disebutkan oleh muallif di baitnya itu pembahasan ulu adat atau ulu sifat. Ulu adat ya, yaitu jenis yang pertama. Muallif Al-Baiquni rahimahullah tidak menyinggung tentang jenis yang kedua. Ulu sifat tidak disinggung. Tidak disebutkan di manzumahnya. Baik. Mustamir, kita lanjutkan. Misaluhu, contoh. Bil misal yattadihul maqal. Kama qil. Dengan adanya contoh, akan lebih mudah dipahami insyaAllah. Suatu permasalahan. Idza ruwiyal hadithu min tariqin adadu rijalihi salasatun. Jika suatu hadis diriwayatkan dengan satu jalan atau dari satu jalan, adadu rijalihi salasatun, jumlah perawinya ada tiga. Wa ruwiya min tariqin akhar adadu rijalihi salasatun. Dan diriwayatkan pula dari jalan yang lain, jumlah perawinya tiga juga, sama. Jalan yang pertama tiga, jalan yang kedua juga tiga. Lakinna rijal at-tariq al-awwali ad'afu min at-tariq ath-thani fil hifzi wal 'adalati. Akan tetapi para perawi yang ada di jalan yang pertama, di jalan periwayatan yang pertama, ad'afu, lebih lemah dibandingkan jalan yang kedua, yaitu dibandingkan para perawi yang disebutkan di jalan periwayatan yang kedua, fil hifzi wal 'adalah, baik dari sisi hafalan maupun adalahnya. Fathani bila syak aqwa wa a'la min at-tariqil awwali. Maka jalan periwayatan yang kedua itu tidak diragukan lagi, aqwa, lebih kuat, wa a'la, dan lebih tinggi dibandingkan jalan yang pertama. Kenapa? Karena yang kedua lebih kuat perawinya, para perawinya lebih kuat dari si hafalan dan adalah. Walau ruya, contoh yang lain, walau ruya al-hadithu min tariqin fihi arba'atu rijalin. Seandainya ada hadis diriwayatkan dari suatu jalan, di dalamnya, itu di dalam sanad periwayatannya, ada 4 perawi. Waruya min tariqin akhar fihi salasatu rijalin. Diriwayatkan pula hadis yang sama dari jalan yang lain, di dalamnya ada 3 perawi. Jadi yang pertama lebih, jumlah perawinya lebih. Yang pertama jumlah perawinya lebih apa? Lebih banyak jumlahnya. Kita bicara jumlah dulu. Jalan yang pertama ada 4 perawi. Jalan yang kedua ada 3 perawi. Jadi jalan yang pertama lebih banyak jumlah perawinya. Jalan yang kedua lebih sedikit. Jadi kalau mengacu pada pembahasan ulul adad, mana yang ali? Jalan yang kedua atau yang pertama? Yang kedua. Kalau mengacu pada ulul adad, melihat pada jumlah perawinya, maka yang kedua. Jalan yang kedua itu yang ali, karena 3 perawinya. Adapun jalan yang pertama nazil, karena jumlah perawinya lebih banyak, 4. Tapi pembahasannya di sini beliau sebutkan, lakinna tariqal awwala asbatu minat tariqi tsani fil adalati wal hifdzi. Akan tetapi jalan yang pertama ternyata para perawinya ya asbat, lebih kuat. Minat tariqi tsani, dari jalan yang kedua, dari sisi adalah dan hifdznya, hafalannya. Para perawi yang di jalan pertama, jalan periwayatan pertama lebih kuat hafalan dan adalahnya. Fal awwalu a'la bi'tibari halir ruwati. Maka jalan periwayatan yang pertama a'la, lebih tinggi. Bi'tibar, dilihat dari sisi halir ruwa, kondisi para perawinya. Itu mengacu pada kondisi para perawinya, maka jalan yang pertama lebih a'la, lebih tinggi. Ya'ni annal awwala a'la uluwa sifatin, wassani a'la uluwa adadin. Yaitu maksudnya, jalan yang pertama a'la, lebih tinggi, karena ya, dari sisi uluwa sifat, lebih tinggi. Ya, dari sisi ulu sifatnya. Adapun jalan yang kedua a'la, lebih tinggi dari sisi ulul adadnya, jumlah perawinya. Fa fi hadhihi alhalati ayyuhuma nuqaddim. Kalau pembahasannya, pembahasan berikutnya, mana yang kemudian kita kedepankan, ulu sifat atau ulul adad? Ya, ulubus sifah atau ulubul adat, yang lebih kita kedepankan. Aqul, maka kita katakan, nuqaddim al-awwala wa huwa al-ulubu fis sifati. Kita lebih mengedepankan yang pertama, jalan periwayatan yang pertama, yaitu ketinggian dari sisi sifatnya. لأن العلو في الصفة هو الذي يعتمد عليه في صحة الحديث. Karena ketinggian sifat itulah yang dijadikan tolak ukur untuk kesahihan hadis. Yang dijadikan tolak ukur untuk kesahihan suatu hadis adalah ulu sifatnya. لأن العدد قد يكون مثلا salasatu ruwatin wa kulluhum thiqatun fa yakunu alhaditsu sahihan. Karena bisa jadi al-adad, jumlah perawi, contohnya 3 perawi, semuanya perawi thiqah. fayakunul hadithu sahihan. Maka hadisnya menjadi hadis yang sahih. Merupakan hadis sahih. Waqad yakunul adadu 20 rawiyan. Dan bisa jadi suatu sanad jumlahnya 20 perawi dalam sanad tadi. Lakinna kullahum du'afa'u. Akan tapi seluruh perawinya lemah. Fala yakunul hadithu sahihan. Maka hadis tadi tidak sahih. Sama, dicetakan antum demikian? Ada yang beda? Sama ya, baik. Jadi bisa dipahami ya. Nah, yang lebih dikedepankan adalah ulu sifat. Ketinggian dari sisi sifatnya. Kenapa? Karena itulah yang berpengaruh pada kesahihan suatu hadis. Kalau sifatnya lebih a'la, lebih tinggi dari sisi sifatnya, maka itu yang lebih kuat. Sehingga tingkat kesahihannya lebih kuat. Idzan fal'ulu yanqasimu ila qismaini. Beliau sebutkan rangkuman, kesimpulan dari pembahasan yang beliau sebutkan di atas. Maka al-ulu, ketinggian sanad itu terbagi menjadi dua bentuk atau dua jenis, dua macam. Uluul adadi wa huwa. Yang pertama ketinggian adad. Wa huwa ma kana fihi adadur rijali aqalla. Itu sanad yang di dalamnya jumlah perawinya lebih sedikit. Wa uluus sifati, dan ketinggian sifat. Wa huwa ma kana halur rijali fihi aqwa. Sanad hadis yang para perawinya kondisinya lebih kuat. Kondisi para perawinya lebih kuat. Wa'a'la min jihatil hifzi wal adalati. Dan lebih tinggi dari sisi hafalan dan adalahnya. Wal mu'allifu rahimahullah. Dan penulis yaitu Al-Baiquni rahimahullah. Lam yatakallam an'uluwis sifati. Wa innama yatakallama an'uluwil adadi. Mu'allif tidak berbicara tentang ulu sifat. Hanya saja mu'allif, Al-Baiquni, berbicara tentang apa? Ulu'ul adad. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Tambahan faedah. Ya. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. حفظه الله تعالى العلو فضيلة مرغب فيها لأمرين. Ketinggian itu ketinggian sanad itu adalah keutamaan yang dihasung atau yang dimotivasi untuknya karena dua sebab, dua alasan. Jadi al-ulu, ketinggian sanad itu perkara yang dihasung, dimotivasi untuk bisa mendapatkannya. Karena itu merupakan keutamaan. Ketika seseorang bisa mendapati suatu hadis dengan sanad yang ali, sanad yang tinggi, maka itu adalah keutamaan. Sebab yang pertama, al-awwalu li'annaha sunnatun mustahabbatun 'inda salaf. Karena hal itu adalah sunnah yang disukai oleh para salaf. Jadi para ulama salaf, mereka bersemangat untuk mencari sanad ali. Berupaya untuk mencari sanad yang ali. Lidza istahabbur rihlata fiha. Oleh karena itu, mereka menyukai untuk rihlah, bepergian dengan jarak yang jauh, hanya untuk mencari sanad yang ali. Sehingga sanad ali itu adalah perkara yang disenangi. Perkara yang utama. Oleh karena itu para salaf bersemangat untuk bisa mendapatkannya. Dan banyak disebutkan bagaimana kisah para salaf ketika mencari sanad yang ali. Jadi kalau mendapati suatu hadis di negerinya ya, dia ketahui bahwasanya ya, dia mendapatkan suatu hadis dari syekhnya. Syekh dari syekhnya masih hidup di negeri yang lain. Maka dia akan berupaya untuk bisa mendengar langsung hadis tersebut dari syekh yang ada di, atau perawi yang ada di atas syekhnya tadi. Untuk bisa mendapatkan sanad yang lebih tinggi. Walaupun harus menempuh jarak yang jauh. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad. Ya. Wasu'ila al-imamu Ahmadu anir rajuli yatlubul isnadal ali. Ditanya Al-Imam Ahmad tentang seorang pria yang berupaya untuk mencari sanad yang ali. Qala, maka Al-Imam Ahmad menjawab. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Maka ketika beliau ditanya, jawaban beliau, talabul isnadil ali sunnatun amman salafa. Mencari sanad yang ali, yang tinggi, itu adalah sunnah dari kaum salaf. Sunnahnya para ulama salaf. Li'anna ashaba Abdillahi kanu yarhaluna minal kufati ilal madinati fayata'allamuna min umara wa yasma'una minhu. Karena para sahabat Abdullah, itu para sahabat Abdullah, ini zahirnya nampaknya yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat Abdullah, itu murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, mereka yarhalun minal kufah. Mereka melakukan rihlah dari Kufah menuju Madinah untuk belajar langsung kepada Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa yasma'una minhu, dan mendengar langsung darinya. Karena tentunya keutamaan Umar bin Khattab ya lebih tinggi karena beliau termasuk Khulafaur Rasyidun. Begitu pula sebagaimana dikatakan Al-Hafidz Muhammad bin Aslam At-Tusi tentang sanad Ali, beliau mengatakan qurbul isnadi qurbatun ilallahi azza wajal. Dikeluarkan pula oleh Al-Khatib di kitab yang sama. Dekatnya sanad itu adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin sedikit jumlah perawi dalam suatu sanad hadis, ya, maka itu menunjukkan apa? Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Maknanya adalah anna qurbal isnadi qurbun ila rasul. Semakin dekat sanad, artinya semakin sedikit jumlah sanad, itu berarti semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qurbu ilaihi qurbun ila Allah. Kalau semakin dekat kepada Rasul, berarti semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qalahu al-Hafidz Ibnu Shalah. Sebagaimana yang di katakan oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah. Tentunya sedikitnya jumlah perawi dalam satu sanad dengan catatan apa? Dengan catatan para perawinya thiqat, ya, para perawinya perawi yang makbul, yang bisa diterima periwayatannya. Adapun jumlah perawinya sedikit dalam suatu sanad, tapi kalau lemah, ya, tidak ada manfaatnya. Ya. Alasan yang kedua, kenapa sanad ali itu perkara yang utama dan dihasung untuk bisa mendapatkannya? Libu'adil isnadi hina idzin minal khalal. Wabidzalika yaqillu al-khata'u fil hadis. Karena semakin tinggi sanad hadis, itu semakin jauh dari kerusakan, dari cacat terhadap hadis tersebut. Wabidzalika yaqillu al-khata'u fil hadis, sehingga semakin sedikit pula kemungkinan salah atau kemungkinan terjadinya kesalahan di dalam hadis tersebut. Ini mungkin kemarin sempat disinggung ya oleh Syekh Al-Utsaimin di syarahnya. Fa kullama kasratil wasa'itu wa qala as-sanadu kasrat madhinnatul khata'i. Karena semakin banyak perantara, semakin panjang suatu sanad hadis, maka semakin banyak pula kemungkinan kesalahan itu terjadi. Wa kullama qallat qallat, sebaliknya semakin sedikit jumlah perantara, semakin pendek jumlah atau semakin pendek sanadnya, maka semakin sedikit pula kemungkinan terjadinya kesalahan. Ini dua alasan yang menjadi sebab kenapa sanad Ali itu dicari oleh para ahlul hadis, walaupun harus menempuh jarak yang jauh. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.